memang mula-mula aku tak yakin dan tak percaya. Kalau impianku kini akhirnya kan menjadi nyata. Karena dia kini hidupku bahagia. Karena dia kini tercapai cita-cita. Hampir saja dulu aku kecewa karena putus asa. Karena dia.